Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahirah yang tampak maupun nikmat yang batinah yang bisa kita rasa. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan syukur dari kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Akan tapi apabila kalian kufur, kalian tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya salah satu imam madhab Syafi'i yang tersohor, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di mana hadis yang ke-29 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan memasukkan beliau ke dalam surga dan akan menjauhkan beliau dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang jelas, yang apabila seorang muslim mewujudkannya dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa fauzan kabira, berupa fauzan azima, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, yaitu dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan rukun-rukun Islam. Siapa yang bisa mewujudkan rukun-rukun Islam dan istiqamah di atasnya hatal mama, mati di atas Islam dan rukun-rukun Islam, maka dia akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa fauzan azimah, yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun-rukun Islam sebagai kunci surga, maka beliau mengajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an tentang amalan-amalan yang akan membuka banyak kebaikan. Rasulullah SAW tunjukkan kepada Mu'adz ibn Jabal tentang amalan-amalan sunnah yang akan membawa pelakunya kepada kebaikan-kebaikan yang banyak, yang akan mengucurkan banyak pahala bukan hanya dari amalan tersebut saja, tapi amalan-amalan lain yang terbuka karena amalan tersebut dilakukan. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan as-shaumu junnah. Puasa adalah tameng. Ini yang pertama yang kemarin telah kita bahas. Di antara amalan yang akan membuka banyak kebaikan adalah berpuasa sunnah. Melaksanakan puasa sunnah. Baik itu puasa di hari-hari tertentu, hari Arafah dan semisalnya, atau puasa di Senin dan Kamis, atau bahkan puasa Daud, intinya adalah puasa-puasa yang sunnah. Ini akan membuka banyak kebaikan kepada para pelakunya. Akan menjadikan tameng untuk yang melaksanakannya dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam bentuk kedurhakaan kepada Sang Rabb Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka banyak kebaikan dan akan menutup banyak pintu-pintu kejelekan adalah sedekah. Di mana sedekah kita telah pelajari dalam hadis-hadis yang sebelumnya itu bukan hanya terbatas pada harta saja. Berinfak kepada orang lain dengan harta ini bagian daripada sedekah dengan makna yang luas. Wa illa yang namanya sedekah itu banyak. Ada sedekah dengan anggota badan, ada sedekah dengan lisan yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan tentangnya, innalakum fi kulli tasbihatin sedekah wa kulli tahmidatin sedekah wa kulli takbiratin sedekah. Sesungguhnya setiap kali kalian bertahmid, kalian mendapatkan pahala sedekah. Setiap kali kalian bertakbir, akan mendapatkan pahala sedekah. Setiap kali kalian bertahlil, itu akan mendapatkan pahala sedekah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan yang lain. Seperti wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Watumitul adza 'anit tariqi sadaqah, kamu menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bernilai sadaqah. Watu'inur rajula fatahmiluhu 'ala dabatihi aw tahmilu mata'ahu 'alaiha sadaqah, kamu bantu orang lain, kamu bantu dia naik kendaraannya atau kamu angkatkan barangnya di atas kendaraannya, ini juga bernilai sadaqah. Sampai-sampai wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan tatkala kalian memberikan nafkah batin kepada istri-istri kalian, ini juga bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sedekah itu banyak. Yang mana makna secara luas adalah memberikan kebaikan kepada diri sendiri atau orang lain, ini sedekah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis ini bahwasanya sedekah termasuk daripada amalan-amalan yang akan membuka banyak kebaikan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Hud yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan hasanah, amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh itu yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan amalan-amalan jelek. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah pada setiap amalan jelek yang kamu lakukan amalan-amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan itu, amalan saleh itu akan menghapuskan dosamu karena kamu melakukan amalan-amalan jelek tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan dijelaskan oleh Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullah, fa'alaika bikathratis sadaqat, maka wajib atasmu wahai muslim untuk memperbanyak sedekah dengan makna yang luas, bukan hanya sedekah harta. Yang bisa bersedekah harta fabihi wa ni'mah, yang tidak bisa atau kurang di dalamnya maka jangan jangan lemah untuk bersedekah dengan anggota badan kita atau dengan lisan kita. Perbanyak sedekah, perbanyak amalan-amalan yang akan memberikan kemanfaatan untuk diri kita atau orang lain. Wal khotoya la tuhsa, kenapa? Karena yang namanya dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak bisa terhitung. Li'annahu ma min halin takunu fihi illa walillahi amrun wa nahyun fi dzalik. Karena tidak ada satu keadaan pun yang kita berada padanya melainkan Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah yang harus kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki larangan yang harus kita tinggalkan. Wa qallaman yakunu mumtathilan lil amri wan nahyi fi kulli halah, dan sedikit sekali orang yang selalu bisa mewujudkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam semua keadaan itu jarang. Jarang sekali orang bisa mewujudkan perintah Allah dan larangan dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam setiap keadaan yang dia ada padanya, ini jarang. Oleh karenanya, fala budda minal ikthari minas sadaqat, maka harus kita semuanya berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Memperbanyak amalan-amalan salih, li'annaha abwabul khair, karena amalan-amalan kebaikan itu adalah pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis ini, was-shadaqatu tutfi'ul khathiah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Fannaru idza syabbat fa innaka ta'ti bil ma. Api itu kalau sudah banyak, yakni sudah menyala kemudian semakin besar, maka yang harus kamu lakukan adalah mengambil air. Kamu siramkan air tersebut kepada api tersebut dan lihat, fatutfiha, kamu akan memadamkan api tersebut. Apabila apinya besar, kamu membutuhkan air yang banyak. Apabila apinya kecil, maka cukup yang sedikit. Dan kita enggak tahu dosa yang kita lakukan itu, yang kita enggak bisa prediksi, yang kita enggak bisa terka-terka, karena kurang sekali kita dalam mewujudkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita enggak bisa prediksi. Kalau dosa kita disetarakan dengan api itu, apinya sebesar apa? Apakah hanya seperti api kompor atau seperti api kebakaran? Tentunya beda caranya memadamkan api yang hanya sebesar api kompor dengan memadamkan api kebakaran rumah. Tentu beda sekali. Airnya tentu lebih banyak untuk memadamkan kebakaran itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita enggak tahu sebesar apa dosa yang kita lakukan, maka perbanyak. Setiap kali adalah ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Setiap kali ada kesempatan untuk berbuat salih, beramal dengan amalan hasanah, jangan pelit-pelit kita lakukan itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan yang kedua. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan dan akan memadamkan dosa sebagaimana api sebagaimana air memadamkan api. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang selanjutnya, amalan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan adalah wasalatur rajuli fi jawfil lail. Dan salat yang dilakukan oleh seseorang di pertengahan malam. Ini yani salat tahajud. salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Ini juga akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan amalan yang ketiga ini, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang saleh, Allah memuji hamba-hambanya yang senang untuk kembali kepada Rabbnya dalam salah satu ayat dalam surat As-Sajdah, di antara sifat-sifat mereka Allah Subhanahu wa taala katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mengapa jauh? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, karena mereka memanjatkan permohonan-permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipenuhi rasa khawatir dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan untuknya dari penyejuk-penyejuk mata. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka dahulu amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang ketiga yang kata Nabi alaihi salatu wassalam akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, kenapa salat malam, salat yang dilakukan di malam hari, salat tahajud ini bernilai besar, akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Kata beliau, fa salatul rajuli fi jawfil lail min a'zami abwabil khair. Salat yang dilakukan oleh seseorang di malam hari adalah termasuk daripada pintu-pintu kebaikan yang besar. Wa biha yahsulu lil mar'i minan nuri fi qalbi. Dan dengan salat itu seorang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Allah Subhanahu wa taala terangi hatinya dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kegelapan dalam hatinya. Wa husnu ta'amulihi ma'a rabbih, karena dia bagus di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyyatihi lahu, dan dia bagus rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhdi fid dunya, dan karena dia zuhud dalam masalah dunia. Wa raghbi fil akhirah, dan dia sangat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Orang yang melakukan salat malam akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan buat dia bagus di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat bagus rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat dia zuhud terhadap dunianya, dan Allah buat rasa harapnya terbesar adalah rasa harap terhadap pahala di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa? Fa inna salatar rajuli wal mar'ati fi jawfil lail, karena salat yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan di malam hari, hadhihi yakunu ma'aha at-tadabburu lil Qur'an. Keumumannya, salat tersebut, salat yang dilakukan di malam hari, akan dilakukan dengan penuh penghayatan terhadap Al-Qur'an. Sepi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mendengarnya. Mau riak, riak itu siapa? Mau sum'ah, sum'ah sama siapa? Sehingga tatkala dia membaca Al-Qur'an, dia betul-betul mentadaburi ayat-ayat yang dia baca. Dia ambil pelajaran dari ayat-ayat yang dia baca. Wa hasana munajat Allah Ta'ala, dan bersamaan dengan salat malam itu seorang memiliki munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bagus. Ini. Ya tadi, karena orang yang salat malam itu dia berdiri sendirian. Kalau dia salatnya sendiri. Yang ini sangat membantu dia untuk mewujudkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia berdiri di malam hari, dia akan yakin betul-betul saya ini berdiri, saya bangun dari tidur saya berwudu dengan air yang dingin, kemudian saya tidak tidur lagi. Itu saya betul-betul karena Allah. Karena Allah. Kalau saya riya sama siapa? Tidak ada yang melihat saya di dalam rumah saya. Mau sum'ah sama siapa? Orang-orang pada terlap tidur. Tidak ada yang mendengar saya tatkala saya membaca Al-Quran. Ini sangat mendukung kondisinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya munajat salat malam ini. Wadam'atul lati tusbalu min khasyatillah. Dan juga bersama dengan salat malam seorang akan terpacu untuk menangis karena dia mengkhawatirkan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh yakunul mar'u fi dhalik, karena tatkala seorang melakukan salat malam, kana dhalika ala yaqinin, maka dia berada di atas keyakinan, min annahu innama qama lillahi wahdah. Dia berada di atas keyakinan bahwasanya dia itu hanya berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia bukan berdiri untuk fulan dan fulan. Dia sholat bukan karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan. Tapi di malam hari itu dia bangun memang yakin dia ingin berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'dhumu silah. Maka dalam kondisi yang semisal ini, hubungan antara hamba tersebut dengan Allah semakin kuat. Wa ya'dhumu ikhbatul qalbi, dan akan semakin besar rasa khusyuk yang mencokol di hati. Akan besar rasa khusyuk yang ada di hati ini tatkala seorang melaksanakan salat malam. Karena kondisinya yang sangat mendukung. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, fa ashabul lail hum ahlut taqwa. Maka orang-orang yang salat malam, orang-orang yang sering menghidupkan malam-malam mereka dengan salat malam, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Karena mereka mewujudkan keikhlasan mereka di malam hari dengan berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah memuji hamba-hamba Allah yang salih dengan mereka sering salat malam, Allah katakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Enggak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuknya dari penyejuk mata. Orang yang salat malam dia hanya yakin kalau dia ikhlas, pahala yang akan dia dapatkan sangat besar. Dan dia enggak tahu sebesar apa itu, tapi dia yakin kalau itu adalah besar. Dia enggak tahu penyejuk mata apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuknya nanti di surga kalau dia beramal dengan amalan ini. Tapi makanya dia terus amal. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka sering amalkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tiga amalan yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, pembuka amalan-amalan saleh yang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau kepada Mu'ad ibn Jabal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Wahai Mu'ad, maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti segala perkara, tiangnya begitu pula puncak tertingginya? Maka Mu'adz pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, saya ingin tahu apa yang menjadi inti segala urusan, apa tiangnya dan apa puncak tertingginya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ra'sul amril Islam, inti segala urusan, inti segala perkara adalah Islam. Manakala seorang memiliki Islam, maka dia memiliki kehidupan, dia memiliki modal untuk berada di kehidupan selanjutnya dengan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya kehidupan yang hakiki, itu maksudnya. Namun apabila seorang itu tidak memiliki Islam, maka seakan-akan dia tidak memiliki ra's, dia tidak memiliki kepala, dia tidak ada hidupnya. Hidupnya yang dia rasa hanya hidup di dunia saja. Namun hidup di akhirat, dia hidup tapi seakan-akan dia mati. Kenapa? Karena dia hidup dengan penuh siksaan, dia hidup dengan penuh azab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak memiliki Islam. Rasul amri al-Islam. Inti segala perkara adalah Islam. Tidak ada kehidupan bagi seseorang kecuali dengan Islam. Yang mana Islam maknanya disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab yang masyhur Al-Usul Tsalatsah, Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam. Bagaimana seorang berislam itu? Orang yang berislam adalah dia harus mewujudkan tiga perkara. Yang pertama, al-istislamu lillah. Dia menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan, dia serahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara tersebut. Sehingga dia ikuti bimbingan Allah. Dia ikuti arahan-arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikuti Al-Quran, dia ikuti As-Sunnah. Ini al-istislamu lillahi bitawhid. Tidak dikatakan Muslim seorang yang tidak berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang tidak mau mentaati atau mengikrarkan ketidakmauannya untuk mentaati Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan Muslim. Nah. Kemudian, wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua, setelah dia menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, maka dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Dia bertauhid dan dia menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam, selain berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, maka yang selanjutnya adalah harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Tidak cukup seorang hanya mengatakan, saya sudah bertauhid, berarti saya muslim. Padahal dia tidak mengkufuri kesyirikan, dia tidak menyalahkan ahlu syirik. Tidak cukup itu. Seorang muslim harus punya tauhid di hatinya. Sehingga dia tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempersembahkan salatnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak persembahkan doanya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dia juga harus memiliki rasa taat. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya harus dia wujudkan, dia harus benci kepada segala macam kesyirikan. Dia harus benci kepada segala macam kekufuran. Dan dia harus berlepas diri dari segala kekufuran dan kesyirikan tersebut. Begitu pula berlepas diri dari ahlu syirik. Berlepas diri dari ahlul kufur. Berlepas diri dari para pelaku-pelaku kesyirikan dan para pelaku-pelaku kekufuran. Harus. Yang mewujudkan tiga hal ini dalam kehidupannya, dalam beragama, maka dialah muslim. sehingga dia memiliki Rasul Amr. Dia memiliki inti segala urusannya. Dia memiliki kehidupannya. Dan tatkala dia mati di atasnya, dia mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, wa amuduhu salah, dan tiangnya Rasul Amr yaitu Islam, tiangnya Islam adalah salat. Tiangnya Islam adalah salat. Tidak akan berdiri sebuah bangunan tanpa tiangnya. Begitu pula tidak akan berdiri akad keislaman seseorang kecuali dengan salat yang dia lakukan. Ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam, salat-salat fardu, yang dengannya seorang akan mewujudkan keislamannya. Karena besarnya perkara salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Siapa yang senantiasa melaksanakan salat, maka dia berada dalam keislamannya, dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia keluar dari akad keislamannya. Salat perkara yang wajib. Ini Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan tentangnya. Pembatas antara muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salatnya, maka dia telah keluar dari batas keislamannya. Oleh karenanya juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Tidak ada bagian di dalam Islam sedikit pun untuk orang yang meninggalkan salat. Maknanya yang tidak salat tidak ada Islamnya. Bagaimana dia bisa mewujudkan Islamnya sedangkan tiangnya saja tidak dia pasang, tiangnya tidak dia perhatikan? Bagaimana mungkin seorang akan mendirikan sebuah atap apabila dia tidak memasang tiangnya terlebih dahulu? Begitu pula bagaimana seorang akan menghiasi Islamnya dengan amalan-amalan soleh apabila tiangnya tidak dia pasang, yaitu salatnya tidak dia perhatikan? Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam masalah ini adalah tegas. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah keluar dari batas keislamannya menuju kesyirikan atau kekufuran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya, wa dhirwatu sanamil jihad. Dan puncak tertinggi dari Islam adalah jihad. Jihad yang dilakukan, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimatullah yaitu la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi dari kalimat-kalimat yang ada. Ikhwani fillah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya apabila pada sebuah negeri Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan padanya jihad, maka amalan setelah amalan-amalan fardu yang paling afdol adalah amalan jihad fi sabilillah. Adalah amalan jihad fi sabilillah. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting terlebih dahulu dalam masalah ini untuk kita perhatikan. Apa maksud jihad yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini? Jihad yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini yang dinyatakan sebagai puncak tertinggi daripada Islam, maka tentunya itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada atau tidak semua kegiatan yang di atas namakan sebagai jihad itu adalah jihad yang syar'i, yang dinyatakan sebagai puncak tertinggi daripada Islam. Kita tidak ragu, jihad adalah amalan yang baik, jihad adalah amalan yang afdol, seafdol-afdol amalan setelah amalan-amalan kewajiban setelah faraid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan aturan-aturan seperti apa jihad itu supaya menjadi jihad yang syar'i. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam mengharuskan yang namanya jihad itu harus di bawah komando pemerintah yang sah. Sehingga tidak dibenarkan seorang membangun sebuah organisasi, kemudian dia melakukan sebuah kegiatan kekerasan di atas namakan itu sebagai jihad. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin melakukan jihad, maka beliau berikan arahan-arahan, beliau komando para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, dan para sahabatnya tidak ada satupun di antara mereka yang pergi berjihad sebelum ada perintah dan komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin di kala itu, sebagai pemerintah atau pemerintah tertinggi untuk kaum muslimin di kala itu. Tidak ada komando dari Rasulullah SAW, para sahabat tidak berjihad. Para sahabat tidak berangkat untuk memerangi orang-orang kufar. Ada komando, ada perintah, ada arahan dari penguasa, ada arahan dari pemerintah, baru para sahabat radhiyallahu anhum mereka bergegas, berlomba-lomba untuk ikut dalam jihad dan pertempuran melawan orang-orang kafir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang penting untuk diperhatikan. Tidak semua kegiatan-kegiatan yang di atas namakan sebagai jihad itu dinilai sebagai jihad yang syar'i. Sebagaimana jihadnya orang-orang khawarij yang semenjak dahulu kegiatan kekerasan mereka yang di atas namakan sebagai jihad tatkala memberontak kepada Utsman bin Affan, ini bukan jihad tapi ini adalah perbuatan al-baghi, pemberontakan dan perbuatan jahat serta kezaliman. Begitu pula yang terjadi setelah-setelahnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang kekerasan sifatnya yang di atas namakan sebagai jihad, membunuh kaum muslimin tanpa komando dari penguasa yang sah, ini juga tidak dinamakan sebagai jihad. Begitu pula apa yang terjadi di masa sekarang ini dari organisasi-organisasi khawarij teroris yang mereka mengumpulkan massa untuk memerangi satu kaum atau memerangi sebuah komunitas, kemudian di atas namakan itu sebagai jihad, padahal tidak ada perintahnya dari komando yang tertinggi, penguasa tertinggi, maka itu juga bukan dikatakan sebagai jihad, yang bisa dinyatakan sebagai dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi daripada Islam. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jihad itu memiliki aturan-aturan yang harus betul-betul diperhatikan. Utamanya adalah seandainya memang ada syariat jihad diarahkan oleh penguasa tertinggi, maka yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dia keluar menuju medan jihad dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah, dalam rangka memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk memenangkan kalimat tauhid la ilaha illallah dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Dia ikhlas, dia bukan berperang karena ingin dibilang sebagai pemberani, dia bukan berperang supaya tatkala mati dikenang sebagai seorang pahlawan, dia bukan keluar ke medan perang karena ingin mendapatkan tawanan-tawanan tatkala dia selamat dari medan perang tersebut. Bukan itu yang dinyatakan sebagai jihad yang syar'i. Seandainya sudah ada syariat jihad, maka seorang harus mewujudkan jihad syar'inya dengan dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang, siapa yang bertempur dalam rangka untuk menjadikan kalimatullah la ilaha illallah sebagai kalimat yang tertinggi, maka dialah fi sabilillah, orang yang ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia terbunuh, maka dia syahid fi sabilillah. Tatkala dia menang, dia juga menang fi sabilillah. Ini tujuannya satu, untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang tertinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga di sana banyak aturan-aturan yang lain dalam jihad yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, seperti tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh rahib-rahib yang tidak ikut di dalam peperangannya, yang hanya berdiam di kanais, di gereja-gereja atau tempat ibadah-ibadah orang-orang kufar. Ini semua tidak dibenarkan untuk dibunuh. Begitu pula di antara aturannya, tidak boleh seorang itu memutilasi. Dalam medan perang, gunakan cara membunuh yang paling cepat. Bagaimana caranya membunuh yang paling cepat supaya yang dibunuh tidak banyak merasakan kesakitan. Tidak dibenarkan seorang muslim dalam medan jihadnya menyiksa. Dia lukai dahulu tangannya, dia lukai kemudian kakinya, kemudian dia lukai matanya, dia mutilasi, dia siksa. Ini tidak dibenarkan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Islam dalam berjihad masih memberikan sifat rahmatnya kepada musuh-musuhnya. Ya. Tidak seperti orang-orang kufar yang tatkala mendapati seorang muslim ya ditawan, naudzubillah, banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi, entah itu mutilasi atau misalnya penyiksaan, itu semuanya dalam Islam tidak dibenarkan. Itu semuanya dalam Islam tidak dibenarkan. Seandainya mau membunuh musuh yang menjadi lawan jihad, maka bunuh dengan cara terbaik, cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawanya. Sudah selesai hilang nyawanya, tidak boleh dicabik-cabik lagi. Tidak boleh untuk dicabik-cabik lagi. Itu semuanya barakallahu fikum disebutkan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih yang mungkin tidak kita sebutkan seluruhnya dalam pembahasan yang singkat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dalika kulli?" Wahai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan kepadamu tentang perkara yang akan membuatmu untuk memiliki tiga perkara di atas? Yani kamu bisa untuk menjaga keislamanmu, kamu bisa untuk terus menjaga sholatmu, dan kamu bisa untuk terus menjaga jihadmu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, atau sebelumnya, fa akhadha bilisani. Nabi alaihissalatu wassalam memegang lisannya dan beliau tunjuk lisannya ini. Kuffa alaika hada. Tahan olehmu lisan ini. Jangan gunakan lisan ini kecuali dalam kebaikan. Tahan lisanmu. Hati-hati dari menggunakan lisan di dalam perkara-perkara kejelekan. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ya Rasulullah, a inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi alsinatuna. Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan diadab karena apa yang keluar dari lisan-lisan kita? Mu'adz bin Jabal bertanya kembali, wahai Nabi Allah, apakah kita juga akan diadab karena apa yang keluar dari lisan-lisan kita? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, takilat ka ummuk ya Mu'ad, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu disyukurkan atau tidaklah manusia disyukurkan di dalam neraka dengan diseret di atas wajah-wajah mereka melainkan karena panenan-panenan lisan-lisan mereka. Jadi kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah apa yang mereka perbuat dengan lisan-lisan mereka. Mereka pergunakan lisannya dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pembahasan dalam masalah ini, dalam pembahasan kaful lisan, menjaga lisan, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita teringat dengan sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ada faedah bagus yang beliau sampaikan dalam masalah ini, khususan terkait tatkala kita berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Apakah kita juga diperintahkan tatkala berdalil dengan ayat Al-Quran, kita membaca ta'awudz terlebih dahulu ataukah tidak? Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam tatkala menyebutkan bahwasanya di antara pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka dengan salat malam, Nabi alaihi salatu wasallam langsung membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji tanpa ta'awudz. Tanpa ta'awudz. Ini menunjukkan kepada kita apabila ayat yang kita baca itu adalah kita sampaikan dalam rangka berdalil, bukan dalam rangka tilawah, maka tidak perlu membaca ta'awud. Ya, tidak perlu membaca ta'awud. Kalau kita ingin tilawatul Quran baru, apapun ayat yang ingin kita baca sebelum kita tilawatul Quran, kita meniatkan untuk membaca Al-Quran tilawatul Quran, maka dahulukan ta'awud. Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Tapi apabila ayat tersebut dibaca dalam rangka istidlal, kita ingin mengambil sebuah pendalilan dari ayat tersebut, maka tidak perlu untuk membaca ta'awudz. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi AS dalam hadis ini, beliau menyebutkan ayat untuk dalil akan keutamaan salat malam tanpa menyebutkan ta'awudz. Ini khonifillah rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.